Sanyo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah akan kita lanjut membaca mengenai perbandingan seputar tiga dakwah, yaitu dakwah salafiyah dan dakwah apa lagi? Rizki? Ikhwaniyah dan tablighiyah. Dan kita sampai kepada perbandingan yang kelima. Karena kemarin perbandingan yang keempat yaitu figur-figurnya. Siapa saja figur-figur Ahlus Sunnah? Rizki? Nah, kecil cari siapa figurnya Ahlus Sunnah. Siapa Kudama? Siapa Mam? Tahu figur? Figur itu apa? Orang ngerti orang takok. Jadi para tokoh apa figur? Aku raro. Apa namanya? Panutan, siapa panutane? Siapa Gil? Adit? Al-Sunnah kok? Tok panutan Al-Sunnah wal-Jamaah siapa? Gil? Maaf? Rasulullah, selain Rasulullah siapa? Abu Bakar, siapa lagi? Jadi orang-orang yang terkenal, yang kamu elu-elukan, yang kamu jadikan figur, yang kamu cintai, siapa? Siapa Ros? Umar, siapa lagi? Ayo, satu anak nyebutkan satu. Nah, yang keras. Siapa benar? Abu Hurairah, kamu masjid nih. Siapa? Uwais. Siapa Uwais itu? Uwais Al-Qarni. Dari kalangan tabi'in. Siapa lagi? Uthman bin Affan. Siapa itu? Sahabat atau tabi'in atau imam? Atau sahabat. Siapa lagi? Nama? Ali. Jadi semua para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka itu adalah figur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di zaman ini siapa? Siapa Mam? Yang terkenal, ulama yang terkenal di zaman ini siapa? Siapa nama? Syekh bin Baz. Terus siapa lagi? Syekh Yahya. Terus Syekh Yahya Hafizahullah. Terus siapa Rizki? Syekh Ali Adam Ahsanta. Terus siapa lagi? Wadid Syekh Mukbil rahimahullah. Siapa lagi? Syekh Al-Albani rahimahullah. Siapa lagi? Rosi. harus kenal. Para ulama di zaman ini harus kenal siapa saja mereka. Jadi jangan kenalnya tokoh-tokoh artis, pemain bola, tapi kenalnya adalah para ulama dari zaman dahulu sampai zaman kita ini. Siapa lagi? Para imam, siapa? Imam Ahmad. Yang satu lagi? Cid. Imam Syafi'i, siapa lagi? Rizki. Imam Muslim, siapa lagi? Ini jelas, mari nyebut yang Muslim jelas. Bukhari, Imam Al-Bukhari. Siapa lagi? Hah? Imam Malik, siapa lagi? Mar, siapa Mar? Siapa tadi? Imam siapa yang kamu kenal? Jadi mereka itulah orang-orang baik, panutan kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berjalan di atas thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun panutannya ikhwaniyah, panutannya ikhwanul muslimin, panutannya jamaah tabligh, siapa? Para ulama su. Apakah mereka tidak kenal para ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah mereka tidak kenal para sahabat? Kenal enggak? Kenal. Dan mereka juga mengakui mereka sebagai orang-orang yang baik, tapi mereka tidak mengambil seluruh dari sirah mereka, tidak mengambil mereka semua sebagai panutan dalam segala aspek agama ini, tapi hanya dicomot dalam sebagian perkara saja. Memandang, menjadikan Abu Bakar sebagai figur, tapi tidak dilihat bagaimana mawakif beliau, bagaimana keuletan beliau di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana warak beliau di dalam beragama ini, termasuk waraknya Abu Bakar apa? Ketika makan makanan diberi orang dan tahu bahwasanya itu makanan yang haram atau yang meragukan, maka apa? Dimuntahkan, diotok nih, kemudian dimuntahkan. Jadi seperti itu bukan hanya diambil figur dalam masalah makanan ini saja, tapi diambil figur bagaimana warok dalam menyelisih dalil. Bukan hanya diambil kisah dalam masalah makanan ini saja, Abu Bakar ketika seperti itu demikian dan demikian, tapi dilihat, dijadikan figur secara umum bagaimana warok beliau ketika menyelisih dalil. Tidak bermudah-mudahan untuk mukhalafah, tidak bermudah-mudahan untuk bergesekan dengan dalil. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara muharramat, maka ditinggalkan semuanya. Dari memotong jenggot, dari isbal, dari segala hal mukhalafah yang paling rendah sampai mukhalafah yang paling berat, ini seharusnya dijadikan beliau sebagai figur. Jadi itu bedanya. Mereka kenal figur-figur Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka kenal para sahabat, mereka kenal para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka menjadikannya sebagai figur, tapi tidak dalam segala hal, tidak dalam bagaimana tata cara beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka dalam benar-benar murni ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sufi ya, apakah tidak kenal para sahabat? Oh, kenal. Enggak mungkin mereka enggak kenal. Pasti kenal para sahabat. A'lam as-sahabah, satu persatu dari kalangan para sahabat. Enak iki pasti dinyala no, yang paling kecil ae. Tolong, Mas. Nggih, saya kelahiran. Mereka kenal para sahabat. Tapi apakah mereka menjadikan para sahabat ini sebagai figur dan panutan dalam segala hal? Dalam bermuamalah, di dalam mengambil agama ini, menjalankan dalil, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang kekurangan mereka, afat mereka dari masalah ini. Adapun masalah kenal dan menjadikannya figur, sama. Faham di sini? Faham Rizki? Tapi insya Allah akan kita lanjut. Qala al-wajhu al-khamis, pandangan yang kelima, perbedaan atau perbandingan yang kelima. Al-wala wal-baro, dari sisi loyal dan dari sisi benci. Membangun cinta dan benci ini kepada siapa? Kita akan bandingkan. Yang pertama, ad-da'wah salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah, mereka membangun al-wala wal bara. Siapa? Kullu man i'taqada mu'taqadahum wadana bima sataruhu fi kutubihim an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun da'wah salafiyah, mereka akan membangun al-wala wal bara kepada siapa saja yang berakidah dengan akidah mereka dan beragama dengan apa yang telah mereka cantumkan di dalam kitab-kitab mereka yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wala wal baroknya dibangun di atas dalil. Siapa saja yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sesuai dengan pemahaman salaf, maka ini mereka adalah kawan dan mereka adalah kawan kita di mana saja. Fahuwa akhuhum, maka yang seperti yang disebutkan tadi, mereka adalah seluruhnya adalah saudara kita. Wa habibun lahum, dan kekasih mereka. Fi ayyi buq'atin kana ala wajhil ardi, negeri mana saja, di belahan bumi yang mana saja, apabila sama dengan akidahnya, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ini sama. Maka ini adalah saudara. Yartafi'u syakhsu indahum bittaqwa, seorang itu akan mulia di mata mereka dengan ketakwaan. Wa yudha'u bi mukhalafatihi al-kitab as-sunnah, dan akan direndahkan dengan menyelisih Al-Kitab dan As-Sunnah. Jadi ukuran seorang itu mulia, ukuran seorang itu dicintai kawan kita. Allah yashfik. Kawan kita ataukah tidak kawan, ini ukurannya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Demikian juga di mata kita. Jadi membangun al-wala wal bara bukan di atas ras, bukan di atas suku, bukan di atas keluarga. Kalau keluarganya dibantu, dibela. Kalau tidak keluarganya tidak dibantu, tidak dibela, bukan. Tapi ukurannya adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka direndahkan sesuai kadarnya, sesuai tuntutannya, sesuai aturannya. Ada yang direndahkan, sifatnya rendahkan biasa, ada yang sampai dikatakan fasik, ada yang sampai dikatakan mubtadi, ada yang sampai apabila menyelisihnya dalam masalah kufur dikatakan kafir. Jadi ini adalah kalimat yang jami, meninggi sesuai dengan kadar ketakwaan dan merendah, direndahkan sesuai tingkatannya. Demikian juga kita menyikapi seseorang seperti itu, tergantung mukhalafahnya dia. Jadi bukan dalam satu hal gak cocok kemudian dihabisi, tidak. Tapi masing-masing dilihat keadaannya. Ada yang tingkatannya sekedar dihajar biasa, didiami beberapa hari biasa, karena mungkin ia memiliki mukhalafah dan ia pandang dengan diamnya dia membawa maslahat. Ada yang tidak di perlakukan seperti itu, dimuliakan sesuai dengan ketakwaannya. Jadi walaupun sesama ahlu sunnah sendiri, apabila seorang itu diloyali sesuai imannya, jadi bukan kemudian sesama ahlu sunnah kemudian pokoknya kewonco kabeh dalam segala hal dicintai, tidak. Cinta kita kepada seseorang dengan cinta kita kepada yang lain, sesama ahlu sunnah lain-lain, kawan kita banyak, tapi fulan dan fulan tentu beda tingkat ketakwaannya, tingkat kebaikannya. Maka kita mencintai pun apa? Berbeda. Kita mencintai seorang yang alim beda dengan cinta kita kepada seorang yang biasa-biasa saja. Dan benci kita juga seperti itu. Benci kita kepada seorang yang maksiatnya banyak tentu lebih besar daripada seorang yang melakukan sedikit maksiat. Jadi sesama ahlu sunnah sendiri tetap diberlakukan al-wala wal-bara sesuai dengan kadar ketakwaan dia. Oleh karena itu di muamalah sesuai dengan tuntutannya, tidak semua tidak dipukul rata, bahkan diukur dengan adillah yang berlaku. Ada kalanya seorang itu dijauhi sekedar biasa dijauhi, tidak dikawani gitu saja, maksudnya dia tidak dekat-dekat karena mungkin kawannya itu sekedar malas, pemalas gitu saja. Ahlu sunnah wal jamaah termasuk ahlu, masuk seorang sunni tapi malas, dijauhi sekadarnya. Atau ia memiliki keburukan yang lain umpamanya, dijauhi atau dimuamalai sesuai kadarnya. Demikian juga mukhalafahnya dalam masalah apa? Mukhalafahnya dalam masalah akidah, mukhalafahnya dalam masalah usul, ini memiliki tuntutan tersendiri. Jadi semua diberlakukan sesuai dengan adillah, meninggi sesuai dengan ketakwaannya dan direndahkan sesuai dengan mukhalafahnya. Semakin banyak mukhalafahnya dia, semakin direndahkan. Semakin fatal kesalahannya, semakin dijauhi. Ini ada timbangan al-wala wal-bara di mata ahlu sunnah wal jamaah. Jadi apa tadi mengukur loyal dan benci itu timbangannya adalah dalil, bukan kemauan, bukan kemauan, bukan hawa nafsu, bukan golongan, bukan keluarga, ukurannya bukan itu, tapi dalil. Adapun dakwah ikhwaniyah, maka timbangan al-wala wal-bara adalah yaktakidun al-wala wal-bara fi dawati ashkhasihim wa qiyadatihim mahma adumat mukhalafatuhum lil kitabi was sunnah. Mereka mengukur al-wala wal-bara adalah pada kepribadian mereka dan di dalam golongan mereka, walaupun mukhalafahnya terhadap Alkitab dan Sunnah ini besar, yang penting masih sesama kelompoknya, masih dikawani atau masih diwala karena masih sama golongannya, karena sepemikiran dengan dia. Walaupun melihat kawannya itu melakukan maksiat yang begitu banyak, tapi karena bolo ini dibiarkan atau dikawani atau asik saja. Faman kana munkharitan ma'hum, ini kalimatnya enggak jelas, ini apa ini? Fahuwa wahu, harusnya kalau enggak ada wanya fahuwa huwa, atau maka ini maksudnya adalah fahuwa wahuwa demikian bla bla bla bla fulan, masya Allah dengan minal alqab al mulmi'ah, dari gelar-gelar yang pujian-pujian yang meninggi. Fahuwa wahu, dalam bahasa Arab katakan fahuwa huwa, adalah pokoknya top. Fahuwahu. Huhu. Dialah yang top. Tapi kalau fahuwa wahuwa dikasih wawu di sini berbeda dengan yang huwa-huwa itu. Tapi maksudnya fahuwa di sini adalah kinayah dari lakob, maka dia demikian dan demikian, gitu maksudnya. Jadi apabila bersama dengan mereka maka akan dipuji setinggi langit. Wa in kana minal khurafiyyin, walaupun dia ternyata adalah termasuk khurafi. Pemikirannya adalah ahli khurafat. Orang yang suka khurafat, tapi kalau sealur dengan mereka maka akan dipuji, akan dikawani. Nah, ini kita dapat ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Apabila sama pemikirannya maka dikawani dan dianggap kawan, walaupun ternyata kenyataannya seorang itu fasik, fajir, menerjang berbagai maksiat. Tapi apabila tidak sesuai dengan mazhabnya, tidak sesuai dengan kelompoknya, walaupun seorang itu alim, seorang itu adalah baik, seorang yang termasuk ahli tuqa, akan dijauhi, akan dimusuhi. Ini siapa yang mendapati seperti ini? Kita dapati atau tidak dalam kehidupan kita ini? Oleh karena itu patokannya jangan kemudian semadhab ataukah sekelompok atau seperkumpulan. Apabila sesuai dengan perkumpulannya maka akan diloyali, dan apabila tidak sekumpulannya tidak diloyali. Ini adalah panutan yang keliru, patokan yang keliru, ukuran yang keliru. Kita melihat kawan kita sendiri dari kalangan kawan kita, apabila ia melakukan maksiat akan kita tegur. Hendaknya kita tegur, hendaknya kita ingatkan, walaupun dari sekumpulan kita, walaupun dari orang-orang dekat kita. Jadi patokannya jangan kemudian sekumpulan ataukah sekelompok ataukah semadhab atau seorganisasi, bukan. Tapi patokannya adalah seorang itu mengikuti dalil, walaupun itu kawan kita, walaupun orang dekat kita, apabila ia menyelisih adillah maka akan kita berlakukan sesuai dengan tuntutannya. Wa man kana laisa ma'hum fa huwa kadza wa kadza min as-sibab. Dan apabila tidak sesuai dengan kelompoknya maka akan di celah, dimaki, demikian dan demikian. Wa in kana minal ulama ar-rabbaniyin, meskipun dari kalangan para ulama. Ini dakwah ikhwaniyah, dia akan meloyal kepada siapa saja yang sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan organisasinya. Walaupun dari kalangan fusaq, walaupun dari kalangan fujar, apabila masih sekelompok dengan dia maka akan dikawani. Dan apabila tidak sesuai dengan kelompok mereka, walaupun dari kalangan para ulama, akan dibenci dan dimusuhi dan dicela dan dimaki-maki. Wa man ra'ahu yadrusu minhum inda ahli sunnah fassaluhu wa hadharu minhu ba'da adami istijabatihi litalbisihim. Dan barang siapa yang mereka itu melihat dia itu belajar dari kalangan ahli sunnah, mereka melihat ada sekelompok orang dari mereka kemudian belajar ke ahlu sunnah, ini langsung mereka putus, langsung diboikot, langsung dipisahkan. Wahadharu minhu, dan akan ditahdir setelah mereka melihat orang itu enggak nurut dengan talbis mereka. Jadi dari kalangan mereka sendiri apabila dilihat belajar kepada ahlu sunnah, ini langsung akan dipisah, otomatis akan dipisah dan akan di tahdir setelah terlihat mereka tidak, orang itu tidak mau tunduk kepada talbis mereka. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadikan tolak ukur seperti ini. Jadi ini bukan hanya sebagai bacaan gitu saja atau sebagai wacana gitu sih, tapi hendaknya kita terapkan pada diri kita, jangan sampai kita membuat tolak ukur seperti itu. Nek cocok barek karpe digandeng, meskipun dia nyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, nek gak cocok ditinggal walaupun sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan seperti ini butuh belajar, enggak gampang untuk berlaku seperti ini. Tidak gampang untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tolak ukur, ini gak gampang. Terkadang hawa nafsu kita masih main. Terkadang hawa nafsu kita masih main, masih ikut andil, masih menyetir. Kadang seorang itu walaupun dia orang baik, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita musuhi. Walaupun skalanya kecil-kecilan, walaupun skalanya kecil-kecilan. Jadi jangan seperti itu. Ini butuh latihan. Ini sebagai nasihat untuk diri kita semua. Hendaknya membangun benci dan cinta ini karena Allah Subhanahu wa taala secara jujur. Ini dalam masalah beragama. Kalau dalam masalah muamalah, maka sebagaimana yang terdahulu, ada sedikit dari kita yang ma'fu, ya wajar, namanya kita manusia. Kadang kita enggak suka sama fulan dan fulan gara-gara ada sedikit gesekan, ini wajar. Tapi dalam beragama loh yo, yang saya maksud dalam beragama. Ini jangan sampai main hawa nafsu. Kalau wajar kita punya masalah dengan seseorang, punya problem dengan seseorang, kemudian kita menjauh atau kita benci dalam masalah urusan dunia, dalam masalah muamalah, yo ini pasti. Namanya kita manusia, punya darah dan daging berbeda-beda. Tapi yang saya maksud adalah dalam beragama. Oleh karena itu harus dipisah, biarkan masalah pribadi, masalah agama, masalah pribadi, masalah dakwah, masalah sendiri. Jangan dicampur, nanti saling tunggang dan ini akan menjadikan suatu dakwah itu hancur. Biarkan masalah bencimu dengan seseorang, masalah pribadi biarkan. Pisah, kasih tempat sendiri, kasih waktu sendiri, kasih porsi tersendiri. Dan bencimu dalam masalah agama ada porsinya masing-masing, jadi jangan dicampur aduk. Tapi yang saya maksud di sini adalah jangan sampai kemudian benci yang dibangun di atas hawa nafsu tadi kemudian berlaku dan menguasai sampai kemudian membawanya kepada permasalahan agama. Hanya karena sedikit permasalahan saja enggak cocok akhirnya sampai memusuhi dakwah. Melaporkan ke polisi dan menghabisi dakwah tersebut, padahal pada dakwah tersebut ada sekelompok orang-orang yang belajar menimba ilmu. Tapi dirusak gara-gara permasalahan dia sendiri. Sebagaimana yang terjadi di sekitar kita, di luar desa kita, di sebagian tempat kawan-kawan kita di dakwah di Jawa ini. Ini kasus yang sangat miris. Jadi taruhannya adalah dakwah dirusak sehingga mereka harus merasa terusir. Dan yang semisalnya, padahal subhanallah, dalam dakwah tersebut terdapat siang dan malam orang-orang yang belajar menambah ilmu. Lah kok terus kita rusak dengan permasalahan kita sendiri? Daripada seperti ini, seorang daripada merusak dakwah seperti ini, mending merusak dirinya sendiri. Mbok ya budal, mbok nang ndi ngono napa. Dugem-dugem sak karepmu, sing penting gak ngerusak dakwah. Sama nek rusak awake dhewe iki mending timbang bare merusak dakwah. Dan ini termasuk tahazzub. Siapa saja yang sesuai dengan keinginannya kemudian dibela dan diajak untuk bersama untuk menggulingkan dakwah yang berjalan. Sebagaimana kasus kawan-kawan kita di Madiun ini, kasihan. Oleh karena itu mending apabila kalau seandainya rusak ya jangan Tapi daripada merusak dakwah dan kasus-kasus di tempat-tempat yang lain, ketimbang dakwah iku rusak, wis pala rusak dhewe wis to. Dosane gak sepiro. Dosane kok gawa-gawa dhewe, tapi apa merusak dakwah. Perkumpulan yang adem ayam, sebelumnya adem ayam. Yang belajar rutin dari pagi sampai malam. Kemudian ini termasuk shod an sabilillah, kemudian kamu rusak. Belajar jadi terhenti, pikiran jadi terganggu. Dosane mesti sepira wae iki, misal. Di mana-mana, bukan hanya di sebagian tempat saja, tapi di mana saja jangan sampai seperti itu. Membangun al-wala wal bara sesuai hawa nafsunya. Ini bahaya ya ikhwah. Ini bahaya. Nek frustasi pala frustasi yo dhewe, aja ngecak wong liya. Frustasi. Ini namanya ngajak orang lain semua menjadi rusak. Mending frustasi sendiri kalau memang tidak ada jalan yang lain. Ini termasuk tahazzub, walaupun sendirian tapi mengerahkan yang lain untuk memusuhi dakwah. Ini termasuk tahazzub. Kalau ada pun jamaatut tabligh fikrah atau wala wal bara di mata jamaatut tabligh, maka kadzalika syan fi jamaatut tabligh fa walauhum wa barauhum fi qiyadatihim bighaddin nadhar an mu'taqadihim. Demikian juga dalam jamaatut tabligh wala wal baraknya adalah dalam sesuai dengan komando mereka tanpa melihat akidah mereka. Demikian juga dakwah ikhwaniyah, semua orang akan masuk dalam kelompoknya kecuali siapa? Kecuali salafi. Ini yang aneh. Jadi ikhwan muslimin akan mengajak siapa saja monggo di dalamnya kecuali satu. Siapa? Salafi. Karena akan salafi nanti akan mengkoreksi dan mengkritisi kemungkaran mereka. Ini termasuk keajaiban dunia. Demikian juga orang-orang yang anti tahzir katanya. Semuanya ditahzir, semuanya apa? Akan dibenci. Semuanya akan dibela kecuali salafi, kecuali orang yang berada di atas dalil. Wa man hadzara minhum qalu anhu innahu muharibun li islahil fasad wa ma syabaha dzalik. Dan barang siapa yang mentahdir dari mereka, mengingatkan mereka, mereka akan katakan dia orang yang memusuhi orang-orang yang ingin membenahi kerusakan dan apa yang seperti itu dari ucapan-ucapan. Jadi jamaatut tabligh apabila diingatkan katanya ini merusak persatuan atau merusak kelompok orang-orang yang ingin membenahi manusia. Jadi mereka itu mengira mereka membenahi manusia, mengajak orang ke masjid. Dan mengentas mereka dari sebagian kemaksiatan. Tapi akidahnya dibiarkan busuk. Akidahnya dibiarkan busuk. Inilah jamaatut tabligh. Dan apabila diajak berbicara masalah akidah, mereka enggak mau. Sebagaimana yang cerita yang masyhur yang sering kita dengar dari Ustaz Abu Mas'ud hafizahullah, mereka akan merasa alergi apabila diajak berbicara masalah akidah. Jadi ikhwan muslimin dan jamaah tabligh sama, siapa saja boleh ikut, selain pokoknya asal jangan salafi, karena salafi ini nanti akan membuat penyakit di dalam barisan mereka, kata mereka seperti itu. Kemudian al-wajhu sadis, sisi yang kelima, ayu hadith da'watu tabaru al-firqatan najiyah. Dari ketiga kelompok ini, dari ketiga dakwah ini, mana yang lebih berhak untuk dikatakan firqah an-najiyah? Qala hadhihi ad-da'watu tu'tabaru hiya al-firqa an-najiyah. Adapun dakwah salafiyah inilah yang paling dekat. Inilah yang paling dianggap sebagai al-firqa an-najiyah insyaallah. Tahqiqan la syakkan. Wadhalika li'annaha najat fid dunya min al-wuqu'i fil bid'ah wal muhdatsat wa tanju fil akhirah insyaallah min adzabillah li syidqi ittiba'iha lirrasul. Dikatakan sebagai kelompok yang selamat karena dakwah salafiyah di dunianya selamat dari terjatuh dalam bid'ah dan muhdatsat. Mana ada kelompok yang selamat dari bid'ah dan muhdatsat kalau bukan ahlul hadis, kalau bukan orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat insyaallah juga akan selamat dari azabullah karena mereka benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah ikhwaniyah tu'tabaru minal firaqid dhalla al-mukhalifa lima kana lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah ikhwaniyah itu termasuk firaq, termasuk kelompok yang sesat yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika lima ibtada'tuhu fi hadhihi dunya wa yukhsha 'alaiha min 'adzabillah fil akhirah. Yang demikian itu dikarenakan apa yang mereka bikin-bikin dari muhdatsat di dunia ini dan mereka dikhawatirkan di akhirat akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala, terancam. Muhaddad bi 'adzabillah. Adapun dakwah tablighiyah sama yuqalu fiha ma qila fil ikhwanil muslimin, sama. Oleh karena itu dakwah yang paling dekat kepada kebenaran, ucapan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh juga adalah ucapan yang hak, yang paling dekat kepada kebenaran. Aqrabu at-tawa'ifi ilal haq. Bukan menafikan mereka tidak benar, bukan, tapi yang paling dekat kepada kebenaran daripada kelompok-kelompok yang lain yang paling mengamal, yang paling banyak mengamalkan hadis, yang paling sesuai dengan ad-dalil, yang paling sesuai dengan al-kitab dan as-sunnah, ya, al-hadis al-sunnah wal jamaah. Qala al-wajh as-sabi' ayu ad-da'wat tastahiqu an-nisbata li al-hadith. Sisi yang ketujuh, yang mana yang paling berhak untuk menisbahkan kepada ahlul hadith. Qala ashabud da'wah salafiyah haqqu bi al-hadith min ghairihim. Da'wah salafiyah lebih berhak untuk menisbahkan diri mereka sebagai ahlul hadith daripada yang lain. Wa dhalika li'anna al-hadith kana yutlaqu wa yuradu bihim fi asril imam Ahmad al-mustaghiluna bil hadith riwayatan wa dirayatan. Karena istilah ahlul hadith di zamannya Imam Ahmad adalah diitlakkan, diperuntukkan bagi orang yang mereka itu sibuk mempelajari hadith, baik secara riwayat, sibuk meriwayatkan hadith, sibuk mempelajari hadith, maupun dirayah, sibuk dalam mengamalkan, dan yang paling sesuai dengan hadith, sibuk mengajarkan hadith, mengamalkan hadith, mendakwahkan hadith. Lianal ghaliba ala asri al-imam Ahmad dhalika min ahli sunnah fakana itlaq wa iradu ahli sunnah fi muqabili ahli al-bidah amma fi asrina fayuksadu bihim kullu man itaqada muqtaqada al-hadith fa in indofa ila dhalika al-ishtighal bil-hadithi riwayatan wa dirayatan fa in indofa ila dhalika al-ishtighalu bil-hadithi riwayatan wa dirayatan fahuwa khairun ala khair. Di zamannya Imam Ahmad diitlakkan ahlul hadis adalah orang yang sibuk dengan hadis secara riwayat maupun dirayah. Adapun di zaman kita ini adalah ahlul hadis adalah orang-orang yang berakidah dengan akidahnya ahlul hadis. Ini bedanya. Soalnya kalau di zaman kita ini kalau untuk meriwayatkannya sudah tidak ada lagi. Hanya ada ilmu seputar mustalah dan juga seputar para ruwah mempelajari tentang ilmu hadis. Adapun meriwayatkannya sekaono zaman kita ini sekaono meriwayatkan kemudian haddatsana akhbarona, ini sudah karena sudah sangat jauh sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kekuatan hafalan sudah tidak sebagaimana zaman dahulu. Demikian juga dikarenakan ahadis sudah mudawwanah, sudah tertulis semuanya dalam dawabin as-sunnah. Maka pada zaman ini diperuntukkan, bisa dikatakan istilah ahlul hadis adalah orang yang berakidah dengan akidahnya ahlul hadis ini bisa, walaupun dia plus gak ngerti ilmu mustalah, walaupun dia sama sekali gak paham tentang ilmu riwayah, tapi dia berakidah dengan akidahnya ahlul hadis, maka dia dikatakan ahlul hadis di zaman kita iki. Ini bedanya. Kalau di zaman Imam Ahmad, ahlul hadis adalah orang yang sibuk dengan hadis secara riwayah dan secara diroyah. Adapun di zaman kita ini cukup seorang yang berakidah dengan akidahnya ahlul hadis, ahlul athar, maka dialah ahlul hadis walaupun sama sekali enggak paham ilmu hadis. Fa in dhafa, nah apabila ditambah dengan yang demikian itu, dia juga sibuk dengan hadis secara riwayah dan secara diroyah. Maksudnya riwayah di sini adalah mempelajari, menekuni ilmu mustalah dan juga ilmu rijal. Adapun untuk meriwayatkan hadis, wallahu alam, kayaknya sudah tidak ada. Fa huwa khairun ala khair, maka ini termasuk kebaikan di atas kebaikan. Jadi yang paling berhak untuk menyandang gelar sebagai ahlul hadis adalah ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka lah yang orang yang sibuk dengan hadis. Mereka lah orang yang berakidah dengan akidahnya ahlul hadis. Adapun dakwah ikhwaniyah la yastahiqun an yutlaqu alaihim ahlul hadis, enggak berhak untuk dikatakan ahlul hadis. Li mukhalafatihim ahlul hadis, karena mereka menyelisih ahlul hadis. Bagaimana dikatakan ahlul hadis? Wong siang dan malam menyelisih mukhalafat terhadap ahlul hadis. Ya enggak layak. Fi umurin katsiratin min usulil i'tiqad, dalam banyak perkara dalam masalah i'tiqad. Wa aqsudu bidzalikal manhaj alladhi yasiruna alaihi mukhalifan lima alaihi ahlul hadis. Yang saya maksud manhaj mereka menyelisih manhajnya ahlul hadis. Amal afrad fakullun bihasabih. Adapun masing-masing dari mereka maka sesuai dengan tingkatannya. Dari sisi menyelisihi, mereka juga menyelisihi. Kemudian sibuk dengan ilmu hadis juga tidak sebagaimana sibuknya ahlus sunnah wal jamaah. Mereka lebih sibuk politik. Belajar hadis geopo, belajar fulan dan fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan dihafal no geopo. Mending sibuk belajar politik. Ini menurut mereka. Sibuk belajar fikhul waqi, kata mereka. Sibuk memikirkan nasib kaum muslimin yang ada di negeri-negeri yang tertindas, pergi jihad ke sana, memberi bantuan ke sana, daripada sibuk belajar fulan bin fulan. Ilmu hadis kan itu ilmunya isinya seperti itu, ngapal namanya orang fulan bin fulan, fulan bin fulan. Adapun jamaah tabligh kadzalika yuqalu fihi ma yuqalu fil ikhwan muslimin. Jamaah tabligh tambah wis pol budune tambah. Ya masalah ilmu hadis ya tambah wis rangga putih san. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Lah kadang wong awam lah di dakwah. Dan ini kenyataan, saya langsung dikasih tahu kawan saya sendiri. Kawan saya anak bayaman itu yang biasanya tak ajak di bengkel. Lulus SMA, lulus SMK. Waktu kerja di Jambi. Kemudian apa? Tiba-tiba dekat dengan jamaah tabligh. Tiba-tiba setelah dekat beberapa hari langsung disuruh ngisi. Kawan saya bingung, lah aku kok belas gak ngerti agama, belas lah kok terus moro-moro dikon ngisi, dikon ceramah di ngarepe wong. Inilah keajaiban jamaah tabligh. Makanya langsung saya beritahu, makanya jangan dekat-dekat dengan jamaah tabligh. Mereka itu seperti itu. Sebelumnya saya ingatkan, ternyata dia malah cerita. Ya cocok kalau gitu. Makanya dalam masalah hadis, jamaah tabligh malah semakin terperosot, malah semakin di bawah masalah hadis. Seluruh hadis dhaif diangkut, yang penting berkaitan dengan fadhail amal. Ini sampai kepada yang ketujuh mengenai perbandingan antara tiga dakwah ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.